بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله سورة والضحى بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد إذا سجى إذا استوى وقال غيره سجى أظلم وسكن يعني والضحى والليل إذا سجى يعني أظلم وسكن betul-betul gelap dan semua pada tenang diam. Dan ini kita dapati dalam kehidupan kita, kalau siang orang pada beraktivitas hilir mudik, barakallahu fikum, kesana kemari, suara kegiatan aktivitas itu luar biasa, di mana-mana terdengar suara-suara walaupun tersamarkan terkadang. Akan tetapi kalau di malam hari memang sangat, barakallahu fikum, sangat tenang, sangat sepi. A'ilan yadu'iyal. Qala a'ilan du'iyal. Ma'nahu faqira. Artinya faqir. Wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan kami mendapati engkau dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah mencukupkan engkau. Qala rahimahullahu ta'ala babu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bab tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan engkau. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Yunus qala haddathana Zuhair qala haddathana al-Aswad ibn Qais qala sami'tu Jundab ibn Sufyan radiyallahu anhu qala اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة. اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم terjatuh sakit. طيب. اشتكى dari syakwa. Syakwa itu biasa. طيب. Ketika orang sakit dia mengeluhkan keadaannya. Tidak enak badan, sakit kepala, sakit badan. Meriang, barakallahu fikum. Ketika ditanya pada saat kondisi dia tidak sehat, ditanya tentunya bagaimana keadaan, dia akan menyampaikan keluhan-keluhannya. Bukan berarti orang yang menyampaikan keluhan tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ketika yang menanyakannya itu adalah kerabatnya sendiri atau orang yang akan mengusahakan, mengupayakan kesembuhannya, dokter atau tabib. Ya tidak akan mungkin ketika dia ditanya dia diam saja. Barakallahu fikum. Seorang yang sakit hendaknya dia menyampaikan keluhan-keluhannya untuk dia, barakallahu fikum, sang tabib ini menyimpulkan apa yang akan dilakukan, apa tindakannya, bagaimana pengobatannya. Ishtaka, barakallahu fikum. Qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatain aw thalathan. Falam yakum lailatain aw thalathan. Kemudian tidaklah beliau alaihi salatu wasallam berdiri dua malam atau tiga malam. Fajat imratun, maka datanglah seorang perempuan. Perempuan ini, barakallahu fikum, dikatakan oleh Al-Hafid Ibn Hajar, hiya Ummu Jamil bintu Harb imratu Abi Lahab. Ummu Jamil ini adalah istrinya Abu Lahab, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, dan istrinya pun kerjasama dia Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil bintu Harb, istrinya Abu Lahab. Subhanallah. La haula wa illa billah. Qalat ya Muhammad. Perempuan ini datang dan mengatakan, ya Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanak. Ayyakuna syaitanuk qad tarakak. Sungguhnya aku berharap sangat bahwa setanmu ini sudah meninggalkan engkau. Yang dimaksudnya Jibril yang dianggap oleh Ummu Jamil ini sebagai setan. Subhanallah. Taib. Aku berharap bahwa setanmu itu sudah meninggalkan engkau. Lam arahu qaribaka kamundu laylataini aw thalathan. Aku melihat, aku beranggapan bahwa dia tidak mendatangi, dia tidak mendatangimu ini di dua malam atau tiga malam ini. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah pun menurunkan surah ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik. Subhanallah. Wadduha, demi duha. Duha itu malam, siang. Ungkapan untuk seluruh siang dengan mengucapkan sebagiannya wadduha. Karena setelahnya Allah mengatakan wallaili. Wallaili idza saja. Dan Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Berbeda kita dengan sumpah ini, tidak boleh kita bersumpah kecuali atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. La tahlibu illa billah. Janganlah kalian bersumpah kecuali atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini asbabun nuzul dari ayat ini atau surah ini. Qala rahimahullahu ta'ala, babun ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tuqra'u bit tasydid wat takhfif bi ma'na wahid. Ma wadda'aka, bisa juga ma wada'aka, ma tarakaka rabbuka, yani engkau tidaklah ditinggalkan oleh Rabb, dibiarkan begitu saja. Wa qala Ibn Abbas, ma tarakaka wa ma abghadaka, yani Allah tidak meninggalkan engkau dan Allah pun tidak membenci engkau, tidak memarahi engkau. Baik. Ini makna ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik. Bitashdid wa takhfif, maksudnya ini ma wadda. Tashdid. Boleh juga takhfif ma wada'aka. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far Gundar. Barakallahu. Ini laqabnya Gundar. Qala haddatsana Syu'bah anil Aswad bin Qais, qala sami'tu Jundaban atau Junduban al-Bajali, qalat imratun ya Rasulullah, ma ara sahibaka illa abta'aka, fa nazalat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qalat imratun ya Rasulullah, berkata seorang perempuan, ya ini bukan Ummu Jamil ini tadi, barakallahu, lain lagi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz, lain lagi dari kalangan keluarga beliau, ya Rasulullah. Baik. Karena yang tadi itu dia mengatakan ya Muhammad. Baik. Sama sekali tidak hormat tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang satu ini qalat imra'atun ya Rasulullah. Baik. Di sini kata Al-Hafiz di yakni qalat imra'atun ya Rasulullah ma ara sahibaka illa abta'aka, yakni qala Al-Hafiz hadha siyaqu yasluhu an yakuna khitabu Khadijah duna al-khitab al-awwal. Yang kedua ini ungkapan Khadijah radhiyallahu taala anha, beda dengan yang pertama tadi, yakni Ummu Jamil. Baik. Duna al-khitab al-awwal fa innahu yasluhu an yakuna khitabu Hammalat al-Hatab li ta'diriha bisyaitan. Karena dia mengungkapkan tentang Jibril ini dengan ungkapan syaitan, itu Ummu Jamil. Karena dia kafir, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian juga khitabnya terhadap Rasulullah dengan kata-kata Muhammad. Beda dengan ini, barakallahu fikum. Perempuan ini adalah Khadijah. Dia mengatakan sahibaka, yakni temanmu, sahabatmu. Waqala Abu Ta'ah. Jadi waqalat ya Rasulullah. Menunjukkan bahwa perempuan yang kedua ini bukanlah perempuan yang pertama. Jadi ungkapannya sangat berbeda jauh. Satunya mengatakan ya Muhammad. Kemudian dia ungkapannya tentang Jibril dimakan syaitan. Baik. Kemudian ketiga tarokaka, meninggalkan engkau. Sementara perempuan yang kedua ini dia mengatakan ya Rasulullah. Baik, ucapannya masya Allah. Kemudian ungkapannya tentang malaikat dia mengatakan sahibak. Baik. Kemudian ketiga Abu Ta'ak, bukan meninggalkan engkau. Barakallahu fikum. Waqala Abu Ta'ah, waqala ya Rasulullah, wajuzu al-karma'a wa jawaza al-kirmani an yakuna min tasarrufi ruwah wa huwa muwajjahun li anna makhraja at-tariqain wahid. Waqalu Abu Ta'aka ay sayyaraka bati'an fil qira'ah. Al-muhim, barakallahu bikum. Sebagian ulama mengatakan orangnya satu, cuma rawi yang merubah khitabnya. Barakallahu fikum. Rawi yang merubah kitabnya karena makhrajnya cuma satu. Barakallahu fikum. Makhrajul hadis satu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum tentang surah ini dan faedah yang ada di dalamnya. Qala ربنا جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى سورة مكية tentu بارك الله فيكم سورة مكية والضحى والليل إذا سجى demi waktu duha atau siang hari secara umum, karena setelahnya Allah mengatakan wal-layli dan malam. Allah bersumpah dengan malam idza saja, ketika betul-betul sangat gelap dan semua sangat tenang karena orang pada tertidur, aktivitas hampir tidak ada atau terkurangi sampai mungkin 90%. Tetap ada yang beraktivitas, itu pun tidak barakallahu fikum tidak nampak. Baik. Sangat jelas bahwa orang lebih banyak dalam kondisi istirahat. Barakallahu fikum. Lah, kita lihat saja mulai dari pagi sampai jam berapa? Barakallahu fikum. Ini mobil lalu lalang tiada henti. Barakallahu fikum. Tapi begitu mulai dari jam 10, 11, 12 ini sudah mulai jarang sekali. Barakallahu fiik. Jam 1 apalagi sudah dini hari. Memang tinggal satu-satu yang lewat. Menunjukkan aktivitas manusia memang sudah sangat berkurang di malam hari itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan engkau dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala membenci engkau. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apapun yang kau dapati dari gangguan, dari usaha upaya untuk menyakiti engkau, bahkan membunuh engkau wahai Muhammad, dari kalangan orang-orang kufar Yahudi, dari orang-orang Arabi musyrikin, barakallahu bikum, usaha yang mereka gencarkan, barakallahu bikum, Allah memberikan khabar kehidupan akhirat itu lebih bagus untuk engkau daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Barakallahu bikum. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan insyaallah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau pemberian-pemberian sehingga engkau ridha. Di sini katakan barakallahu bikum, wal darul akhirah khairul laka min darid dunya. Kehidupan akhirat lebih bagus, lebih baik untuk engkau wahai Rasul daripada kehidupan dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Dan niscaya Allah akan memberikan kepada engkau wahai Nabi min anwa'il an'am fil akhirah. Dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di hari akhirat. Fatarda bidzalika, yang dengannya engkau ridha dengan pemberian-pemberian itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sofa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang pasti. Barakallahu fiik. Adapun kita manusia sofa ya semoga. Barakallahu fiik. Adapun kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan sofa, berarti itu adalah sesuatu yang pasti, karena janji Allah Subhanahu wa taala adalah pasti. Baik. Karena Allah telah mengatakan wallahu la yukhliful mi'ad. Alam yajidika yatiman fa'awa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Allah mendapati engkau dalam kondisi yatima, yakni yatim? Engkau masih dalam kondisi janin dalam perut ibumu, ayahmu sudah meninggal dunia. Barakallahu fiik. Fa'awaka wa ra'aka, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi engkau. Barakallahu fikum. Melindungi engkau, memelihara engkau dengan berbagai macam. Barakallahu fikum. Dipelihara oleh sang kakek Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini sangat-sangat-sangat sayang terhadap cucunya. Sangat sayang terhadap Muhammad alaihi salatu wassalam. Abdul Muttalib adalah seorang yang sangat-sangat dihormati, disegani. Tokoh Quraisy, tokoh orang Arab pada saat itu. Sangat disegani, sangat dimuliakan. Tidak ada yang bisa duduk di tempat duduknya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Dan begitu sangat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang sang kakek betul-betul tercurahkan kepadanya. Tapi tidak lama, karena sang kakek pun akan meninggal dunia. Jadi diserahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil pada saat itu kepada sang paman, yakni Abu Talib, ayahnya Ali radhiyallahu taala. Diserahkan. Kenapa diserahkan ke Abu Talib? Sementara paman-paman Rasulullah yang lainnya banyak. Kaya-kaya lagi. Sementara kehidupan Abu Talib ya sederhana sekali. Kenapa diserahkan ke Abu Talib? Ya karena Abu Talib lebih penyayang, lebih perhatian. Sifatnya dikatakan sama dan mirip dengan Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul betul-betul dipelihara, betul-betul dilindungi. Bukan pada saat kecilnya saja, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban dakwah risalah ini, tetap Abu Thalib melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekuat kemampuannya. Sangat sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Subhanallah. Ini wawajadaka, kata Allah SWT, menjadika yatiman fa'awa. Tidakkah engkau didapati dalam kondisi yatim, kemudian Allah SWT memelihara engkau, melindungi engkau, difasilitasi kehidupan Rasulullah SAW. Wawajadaka dhalam fahada. Wawajadaka dhalam fahada. Di sini wajadaka la tadri, dhallan di sini artinya wajadaka la tadri mal kitab walal iman, sebagaimana dalam ayat wa ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura. Barakallahu fik. Engkau sebelumnya yang dikatakan dhallan di sini adalah yakni la tadri mal kitab walal iman, engkau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'allama kama lam takun ta'lam. Baik. Di sini dikatakan wajadaka dhallam fahada, yakni Allah mendapati engkau tidak memiliki ilmu tentang iman, tentang Al-Qur'an, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada engkau, memberi hidayah kepada engkau. Barakallahu fiik. Di sini Allah Subhanahu wa taala membeberkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Dan Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau dalam kondisi 'ailan, yakni faqiran. Baik. Allah mendapati engkau dalam kondisi faqiran. Fa'aghna, kemudian Allah SWT memberikan kecukupan, yakni Allah menggiring sekian banyak rezeki kepada engkau. Dan sebaik-baik rezeki adalah al-qana'atu was-sabr. Baik, al-qana'atu was-sabr. Qana'ah adalah merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Menerima apapun yang menjadi pembagian Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudian bersabar dengan kondisi itu. Barakallahu fikum. Dan itu lebih bagus. Beban tidak banyak. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah memberikan kecukupan. Subhanallah. Sungguh sangat bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak harta, sangat dan sangat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan rasulnya demikian itu, dan rasul pun tidak menginginkan itu. Barakallahu. Begitu banyak pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada rasulnya, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi-bagi. Tidak ada yang beliau simpan-simpan untuk dirinya, memperkaya diri. Baik, beliau senantiasa membagi. Sehingga beliau meninggal dunia dalam keadaan masih ngutang. Barakallahu fikum, makanan. Baik, dengan jaminan baju besi beliau pada seorang Yahudi. Kondisi barakallahu fikum. Fa'aghna, berkecukupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau merasa cukup. Fa'amal yatima fala taqhar. Maka adapun anak-anak yatim, fala taqhar, maka jangan engkau membentak mereka. Jangan engkau bermuamalah dengan mereka dengan muamalah sayyi'ah, yakni muamalah yang jelek, memperlakukan mereka tidak selayaknya. Padahal semestinya memperlakukan anak-anak yatim dengan kasih sayang, barakallahu, dengan perhatian, dan barakallahu fikum, keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Baik, silahkan memberikan perhatian dengan memberikan pemberian-pemberian untuknya, menyenangkan hatinya, mengajarinya, mendidiknya, memfasilitasinya. Barakallahu fikum. Fa'amal yatima fala taqhar. Baik. Wa amma as-sa'ila fala tanhar, dan adapun para peminta-minta, maka jangan engkau menghardiknya. Beri makan dia. Tunaikan hajatannya. Barakallahu fikum. Seikhlasnya anda, barakallahu fikum, seikhlasnya silahkan, berapa-berapa, walaupun kalian tahu bahwa memang kerjanya dia minta-minta, walaupun kerjanya minta-minta, kelas berikan seikhlasnya apa yang anda miliki, dan longgar lapang anda untuk memberikannya, silahkan. Jangan dihardik, jangan dibentak, jangan dimaki. Kalaupun anda tidak mampu, tidak bisa memberikan pemberian, maka katakan dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Subhanallah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada engkau, tai fahaddis, maka ceritakanlah. Baik. Sampaikanlah. Berceritalah anda tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam bentuk mufakhara, yakni berbangga-bangga. La barakallahu fikum. Tidak mengapa menyampaikan kesyukuran kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut-sebut alhamdulillah, kita diberi ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Tentunya sambil berbagi, berbagi ke fuqara wal masakin, apa yang bisa dibagi. Baik. Ini ungkapan, ini termasuk ungkapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan kita mensyukuri, menyandarkan pemberian itu kepada sang pemberi, yakni Allah tabaraka wa taala, kemudian kita memanfaatkannya untuk ketaatan. Barakallahu fikum. Dengan cara berbagi ke orang-orang yang membutuhkan atau untuk kebutuhan-kebutuhan ketaatan kita yang lainnya. Yani ibadah-ibadah yang butuh dana misalnya, kalau itu adalah nikmat berupa dana atau harta benda, atau itu adalah nikmat berupa kesehatan, bicarakan tentang kesehatan. Alhamdulillah kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanfaatkan barakallahu fikum nikmat sehat ini, afiah ini, untuk kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Ini surah Ad-Duha yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah Ummu Jamil yang menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan oleh Jibril dan dibenci oleh Jibril. Wala hawla wala quwata illa billah. Ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.